Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak sekali keistimewaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya. Salah satunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab pagi hari ini, kita akan membahas mengenai keistimewaan yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa keistimewaannya nanti akan dibahas lebih jauh. Dan kemudian kita akan membahas lebih jauh juga mengenai bukti-bukti adanya kebangkitan setelah kematian. Apakah bukti-bukti tersebut nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Masuk hari ke-24 ya, Pak ya? 24, lebaran sudah mendekat. Sudah hampir dekat ya, Pak ya? Iya, sudah 3 minggu lewat kita ya, berpuasa. Seperti biasanya, bukan cuma kita saja yang ada hadir di sini, ada ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Yang pertama adalah ibu dan bapak dari pengajian Nurul Ikhlas Condet, dan juga ibu dan bapak dari pengajian Al-Ikhlas Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali. Kemudian juga ada 3 orang panelis yang sudah siap di sini. Yang pertama adalah Bapak Irfan Fajarudin. Ini staf pengajar Al-Quran SD Islam Al-Azhar 01 Kebayoran Baru. Kemudian ada Mbak Halimah Nurusyabah, Front Advokasi Jaringan Perempuan atau Fajar. Dan ada Mas Fahrudin di ujung sana. Ini kepala bagian program Tahsin Tilawah Al-Husnain dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Pak Quraisy ya. Nantipun dari keistimewaan tersebut kita akan kaji lebih dalam apa yang kita bisa pelajari dari keistimewaan tersebut. Seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita mulai kajian kita di surat Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-258. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan bahas 2 atau 3 ayat yang antara lain menjelaskan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya keistimewaan Nabi Ibrahim itu banyak sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai beliau umat. Umat itu kan banyak orang. Tapi Ibrahim itu umat. Apa maknanya? Bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh pribadi agung ini bisa ditampung dan diperagakan oleh banyak orang. Sedemikian banyaknya sehingga beliau seakan-akan itu umat, orang yang banyak. Okay. Kita baca ayat yang kita tuju kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Jadi begini, Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk mendatangi penguasa masanya, konon namanya Namrud, untuk mengajaknya percaya kepada Allah, percaya pada kekuasaannya. Tetapi sang penguasa ini karena kekuasaannya itu angkuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat kita ini berkata, tidakkah kamu merenungkan, tidakkah kamu melihat dengan mata hatimu peristiwa di mana Nabi Ibrahim dibantah menyangkut Tuhannya oleh seorang yang dianugerahi Allah kekuasaan, yaitu Namrud. Bagaimana itu? Nabi Ibrahim menyampaikan kepadanya bahwa aku adalah utusan Allah. Tuhanku itu dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang memberi hidup siapa yang hidup, dia yang mencabut kehidupan dari siapa yang ditetapkannya mati. Sang penguasa ini, Namrud ini, berkata, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil dua orang terhukum, dua-duanya dihukum mati, maka dia katakan yang ini bebas, saya hidupkan dia, dia tidak jadi mati. Yang ini saya jatuhi hukuman mati, saya juga menghidupkan dan mematikan. Ya toh? Nah, sebenarnya jawaban dari sang raja ini jelas tidak, bukan jawaban yang masuk di akal. Bukan jawaban untuk menampi argumentasi Nabi Ibrahim. Maka Allah mengilhami Nabi Ibrahim suatu sanggahan lagi. Dia katakan begini, qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fabuhital ladzi kafar. Hey, kalau kamu merasa dirimu sama dengan Tuhan, Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kamu terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Ya, fabuhital ladzi kafar. Tercengang, tidak bisa menjawab, dan terkalahkan si raja penguasa itu. Kita berhenti sejenak. Sebenarnya dia masih bisa jawab. Bagaimana dia jawab kira-kira? Dia berkata, tidak usah saya, coba Tuhan kamu wahai Nabi Ibrahim, datangkan dari barat, terbitkan dari barat. Kan bisa ya? Iya. Nah, disinilah kita melihat, yang pertama, bagaimana Allah mengilhami, memberi hidayat seseorang. Nabi Ibrahim diberi hidayat sehingga sangat cerdas mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Dan si raja ini tidak diberi ilham, tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk memberi jawaban yang sebenarnya bisa terjawab kalau mau mengalahkan Nabi Ibrahim. Nah, dari sini kemudian ayat ini berkata, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayat, tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berlaku aniaya. Kita berhenti sejenak lagi di sini untuk melihat bahwa kita terkadang dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada suatu persoalan yang tiba-tiba kita mengetahui, oh, begini cara menghadapinya. Terkadang juga kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, padahal dia mudah. Apa itu maknanya? Nah, itulah antara lain yang dimaksud dengan hidayat Tuhan. Kita terkadang ditanya suatu persoalan, tidak pernah tergambar dalam benak, tetapi datang saja petunjuk Allah tanpa kita sadari, jawab seperti ini, dan jawaban itu memuaskan orang. Itu namanya hidayat Tuhan. Nah, ini yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan ayatnya, nanti ada lagi satu ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Renungkan juga satu persoalan lagi, seperti halnya ada seorang yang melalui suatu kampung, khawiyatun ala urushiha. Kampung ini sudah roboh, sudah hancur. Tidak ada tumbuhan lagi, hancur. Khawiyatun ala urushiha artinya atapnya runtuh, tembok-temboknya jatuh menimpa atap. Jadi yang mana lebih dulu runtuh? Atapnya. Atapnya roboh. Tidak lama kemudian tembok roboh. Orang ini yang lewat di situ termenung dan bertanya, bagaimana bisa kampung yang sudah mati ini, kota yang sudah gersang ini, bagaimana bisa dihidupkan lagi oleh Allah? Nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan kebangkitan. Bagaimana bisa manusia yang sudah jadi tulang belulang ini, kok bisa hidup lagi di hari kemudian? Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan ayat ini, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, lalu dia dibangkitkan lagi. Sudah 100 tahun dibangkitkan lagi. Qala kam labista? Allah melalui malaikatnya bertanya padanya, berapa lama kamu sudah tinggalkan tempat ini? Sudah berapa lama kamu ada di sini? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dijawab oleh Allah, qala bal labista mi'ata 'amin. Kamu sudah ada di sini 100 tahun. Kamu sudah mati 100 tahun yang lalu. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba kau lihat kau punya makanan dan kau punya minuman tidak berubah, tidak basi. Lalu 100 tahun. Wandur ila himarika. Coba kamu lihat kau punya keledai yang kamu pakai itu. Keledainya sudah tinggal tulang belulang. Coba kamu lihat bagaimana kami hidupkan lagi tulang belulangnya itu. Ini untuk kami jadikan engkau sebagai bukti. Bukti apa itu? Bahwa Allah, walaupun kamu sudah jadi tulang belulang, walaupun ini mampu untuk menghidupkan lagi kamu sebagaimana sedia kala. Wandur ilal azam. Coba kau perhatikan itu tulang belulang. Kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami menghidupkannya kembali, mengaturnya kembali tulang belulang ini, lalu kami bungkus lagi dia dengan daging. Falamma tabayyana lahu. Setelah menjadi jelas bahwa memang dia 100 tahun sudah, ini sudah demikian, dia lantas berkata, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya sekarang benar-benar tahu melalui kenyataan yang saya alami bahwa memang Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay. Kembali lagi cerita Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Renung-renungkan juga sewaktu Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, coba tunjukkan kepadaku bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Ini suatu pertanyaan dan permintaan yang tidak diajukan oleh seorang nabi selain Nabi Ibrahim. Dan Allah mengabulkan doanya. Ini keistimewaan lain daripada Nabi Ibrahim. Jadi kita bicara, kita bisa lanjutkan nanti lagi. Keistimewaan nanti kita akan belajar lebih jauh dari keistimewaan tersebut ya Pak Quraisy. Ya. Kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian kita di surat Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 258 mengenai keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita kembali. Kita diperintahkan lagi oleh ayat 260 untuk merenung-renung tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang mati. Beliau bukannya tidak percaya. Yang beliau ingin lihat bagaimana. Ya kan? Allah bertanya. Tujuannya buat kita nih. Awalam tu'min. Apa kamu belum percaya sampai kamu mau minta begitu? Beliau menjawab, bala lakin liat ma'inna qalbi. Saya sudah percaya, tapi saya permintaan saya ini tujuannya agar hati saya lebih mutmain, lebih mantap, lebih tenang. Kita akan kembali lagi. Qala fakhud arba'atan min at-tayr. Allah berfirman, coba kamu ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Cincang-cincang burung itu. Sembelih, cincang-cincang. Campur aduk dia. Summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Bagi 4 cincangan burung yang 4 ini, taruh di satu wadah, kemudian wadah itu letakkan di 4 puncak gunung. Okay. Lalu panggil burung-burung. Sudah mati ya? Sudah mati. Sudah tercincang-cincang. Sudah tercampur baur antara burung A, burung B, burung C, burung D. Tiba-tiba summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. panggil burung-burung itu, dia akan datang kepadamu berjalan dengan cepat. Jadi apa yang terjadi? Begitu dipanggil, cincangan burung-burung A ini yang ada di wadah satu, ada bagian burung A, burung B, burung C, burung D, di bagian dua ada ini, itu masing-masing berterbangan mencari di mana dia punya bagian, sehingga kembali utuh. Dan ya'tinaka sa'ya, dia akan berjalan kepadamu dengan cepat. Jadi dia hidup kembali. Wa'alam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kita mau analisis ayat ini. Yang pertama, apa sih iman itu? Iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa yang disampaikan atau didengar oleh telinga. Iman kepada Allah itu, iman kepada ajaran agama itu, hati kita yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kita mau bertanya pada ibu dan bapak. Percaya dari kiamat, Bu? 100%? Ibu belum beriman. Bukan itu iman. Iman itu selalu ada tanda tanya di dalam hati. Nabi Ibrahim aja masih tanda tanya kok. Iya kan? Selalu ada tanda tanya. Kita itu berkata, saya percaya. Iman itu berbeda dengan yakin. Yakin itu kepercayaan bulat yang tidak tergoyahkan lagi. Kalau iman masih bisa timbul, terlintas di dalam pikiran sesuatu. Cobalah merenung-renung sebentar. Ada enggak kiamat atau tidak? Bisa jadi ada tanda tanya, tanda tanya. Ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya kan? Gimana sih Allah ini? Kan pertanyaan itu. Apa kamu belum beriman? Saya sudah beriman, tapi belum mantap hati saya. Nah, nanti setelah ditunjukkan ini, baru menjadi mantap hatinya. Kalau kita, Bu, ini kan keistimewaannya Nabi Ibrahim ini, sampai kepada kemantapan hati. Kalau kita disuruh beribadah sampai datang yakin. Kapan kita datang keyakinan itu? Setelah meninggal. Kalau mati, baru kita bisa yakin. Tidak ada keraguan lagi. Kalau sekarang, masih bisa ada itu, masih bisa ada tanda tanya itu. Itu artinya iman. Ya? Itu artinya iman. Jadi, karena itu kita bisa berkata, salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim itu, bahwa dia benar-benar yakin tentang adanya hari kebangkitan. Kalau kita masih percaya, mungkin percayanya juga kan kita bertingkat-tingkat ya. Nabi Ibrahim menemukan Allah, kan dia bertanya toh, melihat bintang dan sebagainya, sehingga dia mengumandangkan bahwa Allah Maha Esa, Allah adalah Tuhan semesta alam. Sebelum Nabi Ibrahim itu, nabi-nabi mengumandangkan keesaan Allah sebagai Tuhan suku. Nabi Ibrahim keistimewaannya mengumandangkan bahwa Allah itu bukan hanya Tuhan suku, bukan hanya Tuhan manusia, tetapi Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Dia menyertai manusia bukan hanya waktu dia sadar, waktu dia tidur, waktu dia hidup di dunia, waktu dia mati. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama. Keistimewaannya yang kedua yang disebut di sini, bahwa dia benar-benar yakin bahwa ada hari kebangkitan. Jadi iman kerjanya hati, bukan kerjanya akal. Karena itu orang harus percaya bukan karena dia tahu, tapi justru harus percaya karena tidak tahu. Kalau saya sudah tahu, saya tidak katakan saya percaya, tapi saya tahu. Percaya pada dokter, dia berikan kita obat, kita tidak tahu ini obatnya apa toh. Tapi kita minum. Kenapa minum? Karena percaya, bukan karena tahu. Iya kan? Nah, alat untuk percaya itu hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mantap imannya. Nah, tapi boleh jadi ada orang yang sangat pandai, dia tidak percaya. Boleh jadi ada orang tahu persis sesuatu, tapi imannya kurang. Bisa saja kan ada orang yang ahli dalam satu bidang. Nah, bisa juga ada satu orang yang tidak mengerti banyak ilmu agama, tetapi imannya kuat. Karena apa? Iman itu kerja hati, tahu itu kerjanya akal. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surah kita ini. Baik. Ya, menarik sekali ya Pak Quresya, apa yang kita bisa pelajari dari cerita pada Al-Quran tersebut. Kalau kita ibu-ibu barangkali di sini semua membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya, tapi kita tidak mengkaji, mungkin kita tidak mendapat tadi bahwa iman dan yakin itu ternyata berbeda. Bahwa kita baru iman ya Pak ya, bahwa kemudian tanda tanya besar yang ada di hati kita masing-masing bukan sesuatu yang tidak wajar ya Pak ya. Sesuatu yang tidak wajar. Iya, tapi pertanyaan pasti timbul lagi banyak di sini ya. Saya percaya ibu-ibu pasti mau bertanya, bapak-bapak sekalian juga pasti mau bertanya. Nanti kita akan masuk segmen tanya jawab. Kita tidak akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, tidak habis-habisnya pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mengkaji Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah ini. Kita masuki segmen tanya jawab kita dengan panelis kita yang pertama, yaitu Mas Fahrudin. Silakan Mas. Nabi Ibrahim mempunyai keimanan yang sangat mantap sekali. Tapi setelah saya melihat lafal dari ayat Al-Quran ayat 260 disebutkan di situ, lihat ma'inna qalbi. Sebagian ulama dalam hal ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim masih belum sampai pada tataran hakul yakin. Yang saya tanyakan, apakah dalam keimanan kita ini ada tingkatan-tingkatan sebagaimana Pak Quresya tadi jelaskan? Kemudian apakah untuk kami bagaimana kiat-kiatnya untuk meningkatkan keimanan kita pada sampai hakul yakin? Baik. Terima kasih. Baik, yang pertama dulu, ayat ini memang mengemukakan bahwa Nabi Ibrahim dalam jawabannya berkata, saya sudah beriman tapi belum mantap. Beliau meminta untuk ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, pasti meningkat keimanannya. Ya, toh? Nah, peningkatan itu nanti kita baca pada ayat yang lain bahwa wakadzalika nuri Ibrahim as-samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi agar supaya dia termasuk orang yang yakin. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah mencapai tingkat yakin. Kalau di sini proses. Nah, kita belum sampai kepada tingkat yakin. Tetapi kita juga bertingkat-tingkat iman kita. Semakin banyak pengetahuan tidak bisa menciptakan iman. Tetapi pengetahuan dapat mengukuhkan iman. Beda kan? Iya. Dia tidak bisa menciptakan, tapi dia bisa mengukuhkan iman. Nah, semakin banyak yang Anda ketahui, argumentasi-argumentasi tentang kebesaran Allah, argumentasi-argumentasi tentang objek-objek keimanan, maka semakin kuat keimanan seseorang. Tetapi, yakin, Allah memerintahkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu yakin. Sampai mati orang disuruh ibadah atau tidak? Iya. Sampai mati, kalau begitu keyakinan baru timbul buat kita pada saat kematian. Sekarang masih tanya-tanya, ada malaikat atau tidak ya? Bisa timbul itu pertanyaan di dalam hati. Tapi begitu mau mati udah lihat malaikatnya. Yakin sudah enggak? Yakin. Begitu. Itu yang dimaksud ya. Jadi, tapi itu jawaban untuk meningkatkan iman itu adalah dengan belajar lebih. Dengan jauh. Belajar, dengan mengetahui ini. Nah, karena ada orang percaya walaupun tanpa argumentasi. Saya ada orang yang senang pada seseorang lantas diberitahu, dia senang pada kamu. Dia boleh jadi percaya walaupun tanpa bukti. Tapi karena sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi ada orang yang tidak puas, mana buktinya? Iya. Nah, bisa dia minta bukti, buktinya lemah, tapi dia percaya. Tapi kalau bukti kuat, semakin mantap keimanan. Saya kira demikian. Iya. Baik, kita pindah ke panel kedua, yaitu Mbak Halimah. Silakan Mbak Halimah. Setelah kita menyimak dan mempelajari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260, kita bisa mengetahui begitu banyak keistimewaan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Mungkin dan apabila kita simak dari sejarah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di padang pasir Makkah, kurang lebih istrinya menjawab, kalau itu perintah dari Allah, dari Tuhanmu, pasti dia tidak akan menyanyiakan kami. Nah, saya kira itu pertanda Nabi Ibrahim dalam keluarganya pun sangatlah istimewa. Istilahnya beliau begitu bagus dalam membina keluarga. Nah, yang saya akan tanyakan adalah bagaimana Nabi Ibrahim memanage keluarganya sebegitu indah, sebegitu baik, sampai-sampai jawaban istrinya ketika ditinggalkan oleh beliau begitu bagus. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kasih. Assalamualaikum. Bagaimana mendidik istri, Pak Quraish, jadinya pertanyaannya. Begini, satu dulu, saya tidak akan jawab ini karena saya tidak tahu ya. Saya hanya akan berkata begini, keistimewaan Nabi Ibrahim itu banyak sekali ya. Salah satu keistimewaannya sangat menghormati tamu. Ya, salah satu keistimewaannya sangat setia. Setia pada istrinya, setia pada keluarganya. Jadi itu. Tapi kalau ditanya bagaimana dia mendidik istrinya, saya tidak tahu itu bagaimana. Tapi saya yakin itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya kira begitu. Baik, susah. Tapi itu salah satu keistimewaan juga ya, Pak Quraish. Iya. Baik, kita pindah ke panel yang ketiga. Ini Mas Irfan ya, Mas ya, silakan Mas. Saya tertarik dengan kata-kata 100 tahun, Ustaz. Di dalam surat ayat 259 ini, di mana Allah menceritakan tentang negeri yang hancur atau mati, dalam rentang waktu 100 tahun, Allah hidupkan lagi negeri itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah memang punya pesan khusus kepada manusia yang baca Quran ini, Ustaz? Bahwa butuh 100 tahun untuk membenahi sebuah negara yang hancur. Atau mungkin ada rahasia tersendiri dalam kata-kata ini, Ustaz. 100 tahun tadi. Nah, kalau benar seperti itu, apakah berarti Indonesia yang sedang mengalami kemunduran ini butuh 100 tahun untuk bangkit kembali gitu, Ustaz? Wah, kita tidak merasakan itu pasti ya, Pak Quraish ya, jadinya Pak Quraish ya. Saya kira tidak ada pesan yang mengatakan bahwa harus 100 tahun atau tidak. Karena apa? Suatu bukti yang dapat saya kemukakan pada Anda bahwa masyarakat Mekah itu yang tadinya sangat terkebelakang, yang tadinya sangat tidak memiliki peradaban yang tinggi, dibangun oleh Nabi sehingga dapat meruntuhkan dua empire, kemudian empire Romawi dan Persia. Nabi itu hanya 22 tahun atau 23 tahun bisa membangun, ya kan? Jadi sebenarnya jangan dikaitkan bahwa 100 tahun ini baru bisa bangkit satu negara. Kita pun lihat sekian banyak negara setelah Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua hancur, itu tidak membutuhkan 100 tahun untuk dia bangkit kembali, ya kan? Kita lihat Jepang, kita lihat Jerman, ya. Alhamdulillah ya, ibu-ibu ya, gak sampai 100 tahun ya Bu ya. Iya. Baik, nanti ibu-ibu dapat giliran untuk bertanya. Kita akan beri lagi sejenak. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian surah Al-Baqarah kita. Kita masuki segmen tanya jawab yang kedua. Ini gilirannya para ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk bertanya selanjutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Sebagaimana kita telah mendengar uraian dari Bapak Quraish Shihab bahwa kita juga percaya kepada hari akhir, ya. Dan juga kita percaya kepada adanya siksa kubur. Kemudian yang kami tanyakan, apakah nanti kalau manusia itu sudah memperoleh siksa kubur, apakah di hari akhirnya juga mendapat siksaan? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siksa dan kenikmatan kubur itu panjar. Cuma perskot aja ya, Pak ya. Nanti, itu ya. Iya. Yaumataqumus sa'ah itu pada Di dalam Al-Quran ada diuraikan tentang Fir'aun, dikatakan, dinampakkan kepadanya neraka itu pagi dan petang, dan pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sekarang ini tersiksa dia ditunjukkan, ah, itu tuh kau punya tempat nanti. Itu kan salah satu bentuk siksaan. Iya. Nah, jadi ada tidak mengurangi siksa yang akan dialaminya dia. Berarti sebetulnya di dalam kubur pun kita sudah tahu ya Pak ya, kita akan mengarah ke arah yang mana. Oh sebetulnya. Iya, orang sudah akan tahu menjelang rohnya keluar dari jasadnya, karena Allah menunjukkan kepadanya inilah tempatmu di sana. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang sulit sakaratnya terlalu lama, nampak wajahnya begitu buruk, tapi ada juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya di sorga. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Mengapa Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan bangunan Baitullah? Mengapa bukan Nabi yang lain, termasuk Nabi Adam yang jelas-jelas Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah? Bukan pula Nabi Daud atau Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, atau Nabi yang lain? Kalau saya boleh bertanya, apa sih kelebihan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, pertanyaan mengapa ini tidak terlalu mudah, bahkan boleh jadi jawaban apapun yang diberikan tidak menggambarkan hal yang sesungguhnya. Kita hanya bisa menduga-duga. Allah pun dulu pun ada orang-orang yang berkata, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Jawaban Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Tuhan tahu siapa yang diberinya keistimewaan untuk itu, untuk membawa risalahnya. Nah, tetapi sepintas kita dapat berkata bahwa Nabi Ibrahim ini ditempa oleh Allah, diuji oleh Allah, sehingga beliau itu dan lulus di dalam ujian itu. Dalam beberapa episode yang lalu kita pernah berbicara, idzabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Sekian banyak ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim sehingga pada akhirnya Allah menetapkannya sebagai imam, sebagai teladan untuk umat manusia. Salah satu ujiannya itu yang sangat sulit, disuruh sembelih anaknya kan? Iya. Nah, jadi itu banyak keistimewaannya. Bahwa bukan Nabi Adam, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Adam sebenarnya yang membangun, tapi runtuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada yang berkata dibangun oleh malaikat, ada yang berkata dibangun oleh Nabi Adam. Karena itulah rumah peribadatan pertama. Nabi Ibrahim membangunnya kembali, meninggikan fondasinya. Saya kira itu. Ya. Iya. Baik, Ibu ada lagi, silakan Bu. Yang ingin kami tanyakan adalah, sebagaimana kita tahu banyak sekali fenomena belakangan ini, adanya penemuan ilmu pengetahuan yang untuk mendukung adanya penemuan ilmu pengetahuan itu, mengambil ayat yang disesuaikan dengan penemuan tersebut. Menurut Bapak ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini dibolehkan? Karena manusia berkembang ya Pak ya. Kadang-kadang penemuan yang baru sepertinya itu mengalahkan yang sebelumnya. Begitulah Pak. Bagaimana ini Pak penjelasannya? Iya, jadi begini. Kita harus mengakui bahwa Al-Quran tidak turun untuk menjelaskan teori-teori atau penemuan-penemuan ilmiah. Bukan itu tujuan utamanya. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran memberikan isyarat-isyarat ilmiah. Dalam beberapa episode kita pernah terangkan Al-Quran mengisyaratkan tentang kejadian manusia, tentang peranan bapak dalam menentukan jenis kelamin, tentang matahari dan bulan. Nah, yang kita tidak inginkan adalah jangan setiap ada penemuan ilmiah dicari-carikan ayatnya untuk dicocok-cocokkan. Itu satu. Yang kedua, jangan baru suatu hipotesa, baru suatu kemungkinan, lantas kita paksakan ayat seakan-akan itu sudah benar dan kita tafsirkan ayat seperti itu. Ya, itu yang tidak boleh, Bu. Ada kecenderungan bahwa ada orang kalau ada penemuan di sana terus tiba-tiba kata, oh itu di Quran sudah ada. Padahal itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Baik. Kita hanya akan menafsirkan Al-Quran dan menyatakannya demikian kalau penemuan itu sudah mapan dan kalau memang jelas Al-Quran memberi isyarat tentang itu. Saya kira demikian, Bu. Iya, baik. Ada lagi yang lain barangkali? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Quraisy yang kami hormati, ini tentang keistimewaan Nabi Ibrahim sampai-sampai kita mendapat panggilan Nabiullah Ibrahim bisa ziarah ke tanah suci Mekah, ya, Bu. Ini tentang ada ayat Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas. Ini yang afidatan minan nas ini yang saya nain sampai-sampai hati semua umat Islam kayaknya condong ke sana. Ya, ini apa? Saya mau tanyakan keistimewaannya Nabi Ibrahim dan juga sambil saya meminta amalannya biar pada bisa pergi haji semua ke sana. Oh, begitu ya. Mewakili semua. Yang udah sekali kepengen dua kali, yang belum apalagi, Pak Quraisy. Yeah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca terus kesal. Api datang minan nas. Iya, jadi begini. Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke Mekah atas perintah Allah dengan membawa istri serta anak beliau. Ketika itu Mekah dilukiskan oleh ayat itu wadin ghairi dzi zar'in, suatu lembah yang tidak punya pepohonan. Orang-orang pun tidak ada yang tinggal di sana karena tidak ada air, sulit, nomaden masyarakat itu. Maka Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah saya tinggalkan anak dan istri saya di sini, jadikanlah hati orang-orang selalu cenderung untuk kesana. Jadi biar masyarakat ini menjadi ramai. Nah, orang berkata sekarang bahwa sebenarnya keinginan yang bergebu-gebu dari setiap kaum muslim itu untuk pergi ke Mekah, bahkan berulang-ulang, itu adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau ibu mau ke sana, itu ada syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi cari kemampuannya dulu, Bu. Punya kesehatan, iya, stamina-nya. Itu. Nah, itu cari rezeki biar punya biaya untuk ke sana, cari ilmu biar untuk ini, ya tahu, Bu, ya. Nah, itu aja amalannya, itu aja, Bu. Jadi enggak usah disebut-sebut ini, Bu. Dipersiapkan saja bagaimana, Bu. Sama kesiapan mental. Kita sudah pernah membahasnya di episode sebelumnya ya, Pak Quraisy, ya. Baik, kalau hari ini kita bisa menyimpulkan, Pak Quraisy, bahwa dari sebegitu banyak keistimewaan Nabi Ibrahim ini. Oke, kalau kita mau simpulkan yang pertama. Ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang sulit untuk dicerna oleh akal kita. Nah, menghidupkan orang yang sudah mati selama 100 tahun atau seperti kejadian Nabi Ibrahim ini mencincang-cincang, itu kalau mau dibawa ke akal kita itu rasanya sulit untuk kita ini. Tetapi jangan ukur kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan dengan kemampuan makhluk. Anda keliru. Tuhan Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim memperoleh anugerah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan yang begitu banyak, sebenarnya karena itu beliau dijadikan imam dalam arti teladan. Tugas kita meneladani Nabi Ibrahim, bahkan ajaran Islam itu adalah kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim. Saya kira itu kesimpulannya. Iya, izinkan saya menambahkan Pak Kureisi dari apa yang saya dapatkan dari hari ini, kajian kita semuanya, bahwa pada dasarnya ada lagi pelajaran yang kita dapatkan dari mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah. Kemudian kita harus tidak berhenti untuk belajar ya Pak Kureisi, karena ilmu itu tidak menciptakan iman, tapi dia mengukuhkan iman kita. Sama-sama kita tahu bahwa iman kita berada di tingkat tertentu yang belum sampai ke yakin, dan sampai di yakin itu barangkali waktu kita ketemu dengan ajal kita. Insya Allah waktu ketemu dengan ajal kita, iman kita pun tidak terlalu jauh dari yakin ya Pak Kureis ya. Ya insya Allah pelajaran kita hari ini menambah lagi ilmu kita untuk bisa berjalan secara bijaksana lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak untuk para ibu-ibu di sini, bapak-bapak, para panelis sekalian, terutama buat Pak Kureis yang mengajarkan kita tidak henti-hentinya. Terima kasih banyak ya Pak Kureis ya. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kureis Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.